Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Mona Ratuliu bisa kembali lagi bersama Anda dalam Cahaya Hati. Dan pada pagi hari ini kami insya Allah akan mentransfer cahaya ke dalam hati Anda. Dan ada seorang ustaz yang hari ini siap untuk mentransfer cahaya-cahaya ke dalam hati Anda, yaitu Ustaz Otman Sihab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa hadir lagi di sini ya Ustaz. Alhamdulillah. Baik, dan pada pagi hari ini juga ada para ibu dari Majelis Taklim Nurul Iman. Assalamualaikum Ibu. Sudah siap Ibu untuk mencari kebaikan lagi hari ini ya Ibu, insya Allah ya Ibu ya. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai kufur nikmat. Nah, saya juga ingin bertanya kepada Ustaz, apa-apa saja sih yang tergolong dalam kufur nikmat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ashabi Muhammad. Ada kufur, ada syukur. Kufur itu artinya dari akar kata kafaroh. Kafar itu sesuatu yang menutupi. Jadi maka itu jadi bahasa Inggris itu cover. Kafar. Itu dari bahasa Arab kufur, kafaroh. Lawannya syukur, transparan. Nah, kufur itu macam-macam dalam Al-Quran. Ada dinamakan kufur mulhidin, kaum mulhidin, ilhad, yaitu tertutup mata hatinya untuk mengatakan adanya Tuhan di alam semesta ini, namanya ateis. Ada lagi namanya kufur isyrak atau syirik pada Allah. Dia mengakui wujudnya Allah, tapi mengakui pula makhluk itu sebagai pembantu pemberi rezeki, menanggung nasibnya dia. Percaya kepada Allah, tapi percaya kepada maaf-maaf dukun-dukun, termasuk juga kepada yang lain-lainnya. Yang ketiga, ada kufur ayat. Dia kufur percaya pada satu ayat dan tidak percaya pada ayat yang lain, yaitu yakfuruna bi ba'dil kitab. Dia mengkafirkan sebagian daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Yang keempat, kita yang bahas ini, yang kita ingin bahas, kufur nikmat. Ada ayat Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur akan nikmat-nikmatku, akan kutambahlah azidannakum, pasti Allah akan tambah. Tapi jika kalian pungkiri, kalian tidak syukuri, kalian ingkari, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku itu sangat pedih sekali. Nah, kita harus tahu dulu apa itu syukur baru kufur. Tadi kita bicara tentang kufur kan, yang tertutup mata hatinya untuk berterima kasih kepada Allah. Nah, syukur itu artinya tiga. Kita memahami syukur itu ada tiga. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa siapa yang memberikan segala nikmat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan nikmat kita hanya Allah, wal wahid, adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus syukuri dengan lisan kita atas nikmat itu. Yang ketiga, kita harus kerjakan seluruh nikmat itu yang diberikan kepada kita pada jalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya syukur. Jadi syukur itu ada apa? Tiga. Satu, kita memahami benar bahwa nikmat ini adalah pemberinya Allah. Kemudian kita ucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, dengan nikmat itu kita jalankan di jalan Allah. Itu namanya syukur. Nah, kalau kita mengakui bahwa nikmat itu dari Allah, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, tapi dengan nikmat itu kita maksiat, itu namanya kufur nikmat. Jadi kufur nikmat itu ialah dia membawa rizki yang Allah berikan kepada dia, tidak bersyukur kepada Allah. Dia diberikan berbagai macam kenikmatan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan dapat terhitung. Mohon maaf ibu-ibu, kita tidak menghargai satu nikmat Allah, kita tidak mensyukuri nikmat Allah kalau nikmat itu kecuali diuji. Kalau ibu-ibu masuk ICU, disogok mulutnya atau hidungnya dengan napas yang ditabung, itu untuk napas saja itu bayar sehari jutaan kita bayar untuk napas. Sekarang gratis enggak? Gratis. Nah, itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kecil saja, Bu. Yang kecil saja. Nah, oleh karena itu orang yang kufur nikmat adalah dia lupa bahwa sang pemberi nikmat itu adalah Allah. Dia lupa bahwa dia harus jalankan nikmat ini jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan dalam Al-Qur'an, apa Allah mengatakan, qalilan ma yashkurun, memang sedikit yang bersyukur akan nikmat-nikmat-Ku. Dan Allah pun mengatakan, walakin aktsaruhum la yashkurun, akan tetapi sebagian dari mereka, kebanyakan, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana pemirsa menjadi orang-orang yang bersyukur dan tidak mengkufuri nikmat dari Allah? Nah, setelah yang berikut ini kami akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya. Kembali lagi dalam Cahaya Hati pemirsa, kami sedang berbicara mengenai kufur nikmat dengan Ustadz Otman Sihab dan ada ibu dari Majelis Taklim Nurul Iman di sini ya ibu ya. Nah, ini bersyukur, lawan dari bersyukur terhadap nikmat Allah. Ternyata bersyukur itu yang disyukuri kadang-kadang rezeki yang besar-besar aja Ustaz, tapi ternyata harusnya banyak ya Ustaz yang bisa disyukuri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala yang Allah berikan ini sebenarnya nikmat bagi kita. Allah sampai menyatakan dalam surah Ar-Rahman itu, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Hai jin dan manusia, nikmat Tuhan yang mana yang kalian dapat pungkiri? Tidak ada satupun Bu nikmat Allah yang dapat kita pungkiri dalam kehidupan ini. Mohon maaf saja Bu, apa sih yang kita bersyukur itu perlu, gimana sih caranya bersyukur? Kita menerima apa saja yang Allah berikan kepada kita tanpa kita mencela apa nikmat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jalankan nikmat itu atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesuatu yang dilarangkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bersyukur. Lebih bagus lagi di saat nikmat itu kita bagikan kepada orang yang lainnya. Nah, itu namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, apabila kau punya satu lembah emas, kau menginginkan dua lembah emas, dan tidak akan terhenti itu keinginan itu, tidak akan bersyukur terus kalau kita ikuti hawa nafsu sehingga tanah yang menghentikan mulut kita. Maksudnya kalau sudah masuk liang lahar baru sadar untuk bersyukur. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kembali lagi, jadi hidup ini milik Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Milik Allah hidup ini, bukan milik kita. Kita diberikan hanya sekedar hak guna pakai. Oleh karena itu Rasul sallallahu mengingatkan, sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan kita, apa rizkimu itu, apa yang kau makan hari ini dan apa yang kau pakai hari ini. Itu rezeki kita yang perlu kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat Bu, janji Allah, jika kita bersyukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kita, akan menambah rezekinya. Tapi kalau kita tidak bersyukur, sungguh kita akan tersiksa dalam hidup ini. Saya ingin ngambil contoh Bu. Seseorang yang bersyukur itu bukan sekedar dia, maaf ya Bu, bukan sekedar dia sholat, puasa, itu syukur alhamdulillah. Tapi bagaimana kita bersyukur kepada rezeki Allah itu, kita mendapatkan satu ketenangan hidup Bu. Itu yang Allah berikan syukur yang luar biasa. Jadi Allah akan tambahkan kita Bu rezeki itu dengan ketenangan. La'azidannakum, ketenangan. Ada orang yang bawa pulang sebulan 100 juta tapi gak bisa tenang hidupnya. Ada orang yang hanya 1 juta tapi bisa tertawa hidupnya, nikmat. Nah, itu perlu kita syukuri. Ya kan, ada orang yang tidurnya dengan 18 juta, tempat tidurnya 25 juta, tapi dia gelisah tidurnya. Mm-hmm. Ada orang yang tidur, maaf, alasnya hanya tikar tipis, tapi ngoroknya kedengeran sama tetangga, Bu. Nah, jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menjadi orang-orang yang qalilan ma yashkurun, sedikit dari yang hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur itu. Tapi ada aktsaruhum la yashkurun, kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Jangan kita masuk ke situ. Tapi kita yang masuk qalilan ma yashkurun, sedikit dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kita termasuk yang sedikit itu, mudah-mudahan insyaallah. Ya, ada yang ingin bertanya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rina Bambang dari Majelis Taklim Nurul Iman, ingin bertanya kepada Ustaz, bagaimana caranya kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara bersyukurnya, Ustaz? Iya, cara bersyukur bagaimana tadi kita definisikan tentang syukur itu. Yang pertama, an ya'lam annal wahib huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa si pemberi nikmat itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mendapat rezeki, rezeki yang kita dapat ini adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari si A, dari si B, itu hanya sebab-sebab saja. Yang keduanya, Bu, maaf-maaf, kita mau makan, bisa gak kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim? Itu syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita masukin aja pintu nikmat tanpa bismillah, tanpa alhamdulillah, kan begitu ya, Bu. Nah, yang ketiga, Bu, yang ketiga, kita dengan amal itu, oh, kalau kita dapat rezeki, mohon maaf, jangan beli sesuatu yang diharamkan Allah, tapi belilah sesuatu yang dihalalkan Allah. Allahu Akbar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak mungkin dapat terhitung. Ibu habis makan, kalau enggak bertahap enak enggak, Bu? Enggak enak. Itu bertahapnya mahal, Bu. Nikmat Allah itu mahal, jangan kita kufur. Kalau ibu habis disesar, Bu, atau di bypass, itu yang ditunggu satu nikmat Allah, Bu. Yang kalau sekarang ibu keluar itu enggak ada yang ngaku, insyaallah. Iya, tapi di saat itu ditunggu, mau dia jenderal, mau dia presiden, mau dia ustaz, itu kalau habis di bypass atau di sesar, yang ditunggu cuma satu nikmat itu. Kalau dia tut, alhamdulillah. Tapi kalau dia enggak keluar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mahal. Di saat itu seorang jenderal, seorang menteri, seorang ustaz, seorang siapapun hanya menunggu satu nikmat Allah. Di saat itu, Bu, sudah 36 jam dia tidak keluar, itu tutnya itu tidak keluar, gasnya tidak keluar. Di saat itu, maaf, ada berlian 100 karat. Bapak Ibu mau berlian apa mau yang itu? Pasti mau yang itu. Nah, tahu nikmat Allah itu besar, Bu. Kita tidak akan merasakan nikmat Allah itu besar kecuali pernah dicoba sesuatu itu hilang dalam diri kita. Maaf ya, Bu, biar Ibu pakai berlian dari atas sampai bawah. Kalau sariawan enggak baik-baik mau gimana? Enggak enak ya, Ustaz. Baik. Oh. Luar biasa, ini banyak sekali ternyata ya, Ustaz, yang harus disyukuri. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengatakan apa? Udzkuruni adzkurkum washkuruli wa la tadfurun. Ingatlah kepadaku, ingatlah kepadaku. Aku ingat kepadamu dan bersyukurlah kepadaku. Jangan engkau pungkiri nikmat-nikmatku. Subhanallah, ternyata banyak sekali yang bisa disyukuri dari kenikmatan Allah. Iya. Nah, ini Jakarta semakin banyak polusi, jangan-jangan saya lupa bersyukur bernapas dengan enak dengan oksigen, Ustaz ya. Baiklah pemirsa, apa saja yang bisa disyukuri dari kenikmatan-kenikmatan Allah, kita akan gali lagi setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Cahaya Hati. Kami sedang berdiskusi mengenai kufur nikmat. Tadi menarik sekali Ustaz yang disampaikan Ustaz, apabila bagaimana kita menerima rizki yang diberikan Allah dan kita menyalurkannya di jalan yang benar gitu ya, Ustaz. Iya, kalau misalnya kita sudah bersyukur secara lisan terus menerus, kemudian tidak menyalurkan rizki yang diberikan kepada Allah ke jalan yang benar, jadinya tidak bersyukur juga, Ustaz. Itu namanya kufur nikmat kan gitu. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, Allah itu innallaha ta'ala idza an'ama Allah ala abdin ni'matan yajibu yuhibbu an yara atharul ni'mah alaih. Ini hadis Nabi. Allah itu paling senang, paling suka kalau dia memberikan nikmat kepada seseorang, orang itu menampakkan nikmat itu. Fa'amma bini'mati rabbika fahadis. Jadi apapun yang Allah berikan kepadamu, maka beritakan. Itu Allah senang. Jadi kalau kita mendapatkan rezeki yang maaf miliaran, ya wajar kalau kita mau pakai mobil yang baik, bagus. Ini uangnya miliaran tapi masih jalan kaki terus, subhanallah. Ya kan? Nah, itu enggak benar seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan, "Ya bani Adam, khuzuz zinatakum inda kulli masjidin." Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang baik ketika engkau mau ke masjid. Suruh pakai yang baik. Kenapa? Allah ingin melihat asar nikmah, yaitu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rasul mengatakan, iman itu setengah-setengah. Yang setengahnya sabar, yang setengahnya syukur. Jadi kalau dia tidak syukur, dia baru setengah dapat iman itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kembali lagi, sekecil apapun yang Allah berikan nikmat, terima. Karena nikmat itu Allah berikan pas untuk orangnya. Maaf ibu-ibu, pemirsa, kita sering mendengar satu istilah, semut tidak akan mati dalam sebutir gula, tapi seringkali semut itu mati dalam tumpukan gula. Allah berikan kepada kita rezeki sesuai dengan kita. Bukan Allah tidak terima doa kita, Allah terima doa kita. Tapi permasalahannya, mohon maaf, kalau kita diberikan nikmat yang besar, kita tidak kuat mengambil derajatnya, kita akan binasa. Satu contoh, dahulu waktu rumahnya masih ngontrak, begitu tahajudnya luar biasa. Sekarang sudah banyak kontrakannya, Bu. Enggak tahajud wala sholat lagi. Dia enggak kuat menerima. Kufur ni'mat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kembali lagi, syukur lawannya kufur. Kufur adalah lupa kepada Allah bahwa nikmat itu dari Allah. Lupa bersyukur dengan lisan, lupa bersyukur dengan jawarih, dengan amal-amalnya. Mendapatkan nikmat dia buat untuk kemaksiat. Mendapat nikmat dia tidak pernah keluarkan zakatnya, dia tidak pernah keluarkan sedekahnya, wala infaknya. Ini kufur nikmat. Allah Subhanahu wa taala akan melandakan kita dengan rasa kelaparan, dengan rasa kemiskinan, dengan rasa kegelisahan, dengan rasa saling fitnah, karena kita tidak syukur akan nikmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Terimalah nikmat sedikit banyaknya dari Allah. Syukuri nikmat itu. Niscaya banyak atau sedikitnya nikmat dari Allah itu membawa berkah dalam kehidupan kita. Itu yang kita mohon dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu dapat bersyukur akan nikmatnya, kemudian Allah tambah ketenangan hidup untuk kita. Amin. Nah, pemirsa, tanpa terasa sekian sudah pembahasan kita mengenai kufur nikmat. Semoga ini bisa menjadikan kita orang-orang yang bersyukur. Amin. Dan terima kasih banyak kepada Anda para ibu dari Majelis Taklim Nurul Iman. Jangan kapok-kapok, temui saya kapan-kapan ya Ibu ya, insyaallah. Dan sebelum kami menutup acara kita hari ini, ada doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Osman Sihab. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan kekuatan kami untuk tersungkur sujud bersyukur akan nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, setiap saat Kau turunkan nikmat kepada kami, tapi sedikit sekali kami naikkan rasa syukur di hadapan-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, gabungkan kami bersama hamba-hambamu yang pandai bersyukur akan nikmatmu ya Allah. Jangan Kau keluarkan kami dari barisan orang-orang yang mendapatkan syukur darimu. Ya Allah, ya Rahman, berikanlah kami satu kekuatan agar kami dapat bersyukur akan karunia yang Kau limpahkan pada kami, pada keluarga kami, pada anak-anak kami, pasangan hidup kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah nikmat yang membawa nikmat itu syukur kepadamu, bukan nikmat yang membawa kufur kami di hadapanmu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan pemirsa, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.